atas nama iblis malam ini aku nyatakan rindu padamu nyironggeng. Atas nama iblis malam ini aku kirimkan nafsu padamu nyironggeng. Sudah sekian minggu lamanya kita tak jumpa, rinduku menyesak dada, au nyironggeng. Malam ini marilah bercumbu tumpahkan rindu, kan ku buka bajuku dan bukalah bajumu. Masih ingatkah engkau nyironggeng sekian minggu yang sudah lalu, waktu kita berdua seperti bocah ingusan yang tak tahu malu. Tubuhku, tubuhmu, sama tak berbaju. Dan ayolah malam ini kita ulangi itu. Marilah nyironggeng, mari. Atas nama iblis malam ini aku ajak kau untuk berolahraga gulat. Atas nama iblis malam ini aku ajak kau untuk bersama mandi keringat. Marilah nyironggeng, tak perlu kau ragu dan malu, juga jangan pura-pura tak mau. Jika saja kau tak bisa berolahraga gulat, berenang gaya katak pun bolehlah. Yang penting gerak biar badan segar. Ayolah jangan bengong melulu. Mari saling sekap dan saling piting, tapi jangan sampai saling banting. Nyironggeng, majulah, rubuhkanlah. Jangan lupa hormat pada iblis yang jadi wasit kita. Ingat ya. Atas nama iblis malam ini aku nyatakan rindu padamu nyironggeng. Atas nama iblis pula malam ini aku kirimkan nafsu buatmu nyironggeng. Sudah sekian minggu lamanya kita tak jumpa, rinduku sesakan dada. Malam ini marilah kita bercumbu tumpahkan rindu, akan kubuka bajuku dan bukalah bajumu nyironggeng. Atas nama iblis malam ini aku ajak kau untuk berolahraga gulat. Atas